Belum genap sepekan kita memperingati Hari Buku Nasional yang jatuh pada 17 Mei kemarin. Setelah 17 tahun sejak diresmikan pada 2002, Hari Buku Nasional menjadi momentum untuk mengingat permasalahan minat baca di Indonesia yang masih sangat minim. Dilansir dari Detikcom, rata-rata minat membaca masyarakat Indonesia hanya 18.000 judul buku per tahun. Namun, hal ini dibantah Ariel Serafino selaku salah satu pendiri penerbit KAF. Menurutnya, minat baca di Indonesia tidak terlalu rendah. Hal ini pun diperkuat oleh dua aspek. Pertama, animo pengunjung dalam Big Bad Wolf Books yang selalu ramai. Kedua, yakni tumbuhnya minat masyarakat untuk membaca buku-buku dari penerbit indie. Sejak 5 tahun belakangan, penerbit indie mulai menunjukkan giginya dalam ranah penerbitan buku di Indonesia. Salah satunya ditandai dengan kemenangan buku-buku indie di ajang Kusala Sastra Katulistiwa, seperti Raden Mandasiya Si Pencuri Daging Sapi pada 2016, Dawuk Kisah Kelabu dari Rubuk Randu pada 2017, dan Kura-Kura Berjanggut pada 2018. Akan tetapi, capaian gemilang itu dinodai catatan hitam para penerbit indie terutama di Jogja, yang kerap melanggar hukum dan etika penerbitan buku, yakni menerbitkan buku asing tanpa hak terjemahan. Kalau di Jogja memang lebih nekat ya, karena menerbitin buku indie itu, apalagi terjemahan, harus ada hak ciptanya. Iya. Di Jogja itu main sikat aja gitu, terbitin tanpa hak cipta gitu, tanpa hak terjemahan terus, sorry, hak terjemahan mereka nggak bayar ke penerbit aslinya gitu, apalagi ke penulis aslinya, karena kan ada aturannya sebenarnya yang ketat kayak itu. Penerbit besar mereka berani kayak gitu karena mereka berani bayar gitu ke penerbit aslinya, dan bayar hak terjemahan itu memang mahal gitu. Penerbit kerja itu mereka nggak peduli itu, yang penting terbitin dari terjemahin diterbitin udah. Praktik demikian pernah menimbulkan perseteruan antara penerbit indie dengan penerbit mayor yang memiliki hak terjemahan. Seperti yang terjadi antara penerbit Alfabet dengan penerbit Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG. Menurut pengakuan senior editor KPG, Andia Primanda, permasalahan itu sudah diselesaikan dengan pemilik penerbit Alfabet. Ya, pertamanya kita sambil kita kirim surat itu juga sih, surat peringatan ke Alfabet. Begitu mereka ganggu Pris, ya kami larang keluar. Baru misalkan, baru direkturnya kesini. Cuma ya posisi kami kuat, soalnya kami ada kontrak. Jadi mereka nggak bisa apa-apa. Paling bisa jualan di jalur-jalur di luar toko. Penerbit indie memang memiliki kreativitas dari ragam dan tampilan bukunya. Di samping itu, mereka juga berkontribusi dalam membangun komunitas baca. Namun, mestikah kekayaan itu merenggut hak para penulis?